الرحيم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Qala wa an Abi Qatadah lan saking Abi Qatadah. Radhiyallahu anhu anna nabiyya saduhuni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iguna hanya kasih dan kanjeng Nabi ayu tanafasa ya tanafasa apa yu tanafasa ayu tanafasa saking yento dihirup nafas apa fil inai ing dalam wadah apa ayu tanafasa yento dihirup nafas apa fil inai ing dalam wadah. Muttafaqun alaih. Kanjeng Nabi ngelarang seseorang untuk bernafas di dalam wadah minum. Jadi kalau saat minum itu jangan bernafas di dalam wadah. Kalau mau bernafas, dilepaskan dulu wadahnya dari mulut. Apa tujuannya? Supaya kotoran-kotoran mulut tidak mengenai air yang ada di dalam wadah. Kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut dan juga bau enggak enaknya mulut supaya tidak mengenai air yang ada di dalam wadah. Kalau sampean bernafas di dalam wadah itu pasti kotoran mulut ada yang masuk ke dalam wadah. Itu begitu. Apalagi saat makan. Saat makan lalu pingin minum. Saat minum sampean bernafas dalam wadah pasti kotoran yang ada dalam mulut nanti masuk ke dalam wadah air tersebut. Nah ini nanti menjijikkan baik untuk sampean sendiri apalagi untuk orang lain. Karena alasan demikian, maka menurut sebagian ulama, kalau tidak bernafas di dalam wadah, maka tidak dihukumi makruh. Walaupun minumnya cuma satu kali, satu gelas besar, gelek, gelek, gelek, gelek, tapi gak bernafas. Iya. Diteguk tapi gak bernafas, gelek gelek gelek gelek gelek betul nomor apa tapi tidak saya nah ini baru yang gak boleh yang dihukumin apa makruh. Kalau gak bernafas sama sekali jadi satu gelas besar tapi sekali teguk gelek gelek gelek gelek gelek gelek gelek terus tanpa ada nafas di dalam wadah maka hukumnya tidak apa-apa menurut sebagian ulama. Tapi menurut sebagian yang lain tetap dimakruhkan karena minum yang demikian itu adalah cara minumnya setan. Setan itu minumnya demikian. Jadi gelek gelek gelek gelek gelek gelek gelek saampekan. Maka sing api minum itu 3 kali teguk dan 3 kali nafas atau 2 kali lah. Jangan satu. Jadi 1 gelas lepas nafas, alhamdulillah minum lagi, alhamdulillah sampai 3 dihabiskan. Dan itu etikane minum demikian muttafaqun alaih. Yani ngersakno sinten Kanjeng Nabi dengan dawuh yutanafasa, nggih, yutanafasu dihirup nafas apa fi nafsil inai ing dalam kahanane wadah. Jadi gak oleh ya. Kala awan Anas lan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah seduhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku utia ditekani sinten Rasulullah. Iku utia ditekani sinten Rasulullah. Sobirin sobirin kok gak ngaji teman. Hah? Kok tadi kok gak ikut ngaji anu? Hah? Ngaji dah. Oh, tadi gak ngerjain tugas koyoan. Ya. Sini sini berdiri sini. Oh. Kancane ngatek ngatek iki. Ngatek ngarep ngarep. Ya sini sini sini. Bilabanin kelawan susu. Kodeshiba kang teman-teman dicampur opo laban. Kodeshiba kang teman-teman dicampur opo laban. Bimain kelawan banyu. Kanjeng Nabi disodakoi, ya, dihadiahi susu yang telah dicampur dengan air. Wa an yaminihi lan iku sangking tengene Kanjeng Nabi Arabiyun utawi wong Arabi. Arabiyun utawi wong Arabi, wong desa. Wong desa sing biasane gak duweni tata krama ngono. Kala wa an yasari hilan iku saking kiwone Kanjeng Nabi Abu Bakrin utawi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di kanan Kanjeng Nabi ada Arabi, wong desa sing biasa gandui etika. Di kiri Kanjeng Nabi ada Abu Bakar, sahabat yang paling mulia. Ya, orang paling mulia sause Kanjeng Nabi adalah Abu Bakar. Kala fashariba mongko minum sinten Kanjeng Nabi. Fasyariba nuli minum sinten Kanjeng Nabi, tuma'ato nuli paring sinten Kanjeng Nabi. Tuma'ato nuli paring sinten Kanjeng Nabi al-Arabiya ing wong Arabi. Ternyata sama Kanjeng Nabi sisa minum itu tidak diberikan pada Abu Bakar, padahal Abu Bakar adalah orang yang paling mulia. Malah diberikan pada Arabi karena Arabi ada di sebelah kanan. Nah, ini hakku syariah nih. Wa qala lan dikonsinten Kanjeng Nabi al aimana disikno kang tengen sok disikno sapa sira al aimana kang tengen al aimana fal aimana nuli kang tengen muttafaqun alaih. Dahulukan yang kanan, dahulukan yang kanan, dawuh Kanjeng Nabi. Sebenarnya mendahulukan yang sebelah kanan dalam memberikan sisa minum itu adalah adat-adat jahiliyah. Adat-adat raja-raja jahiliyah, artinya raja-raja sebelum Islam. Ya, raja-raja sebelum Islam. Adat yang berlaku di zaman jahiliyah itu ternyata diteruskan tradisinya oleh agama Islam. Ini berarti adat yang mendapatkan legalisir syariat. Nah, berarti ini adat yang sesuai dengan syariat, baru ini bisa terus dilanjutkan. Al-aimana, al-aimana, yang kanan dulu, yang kanan dulu. Loh, ngono. Berarti nek pas hadis iki nunjukaken setunggal ketika memberikan apapun minuman atau makanan, maka sebaiknya diberikan kepada yang sebelah kanan dulu. Mumpung wis dari kanan pasti kok nganan-nganan terus balik meneh nang sing awal si pemberi, nek mumpung gitu. Ngoten niku. Ono carane yang kanan dulu. Hadis iki nunjukaken lagi bahwa memberi sisa minum atau makanan kepada orang lain itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wah, iki sisaku rek. Tak kekno wong. Ora apa-apa wong Kanjeng Nabi nyukaken. Sisane Kanjeng Nabi dikekno sinten? Arabi. Arabi nanti sisane dikekno sahabat yang lebih mulia daripada Arabi lo. Musa iki sisane santri wis ra gelem. Nggih ra mboten iki. Kyai ra gelem sisane santri. Cici jarene. Wala. Apa dhek itu santri biyen iki. Muttafaqun alaih. Tetap jadi seorang santri rapopo nggih. Dala waqala al-aiman muttafaqun alaih qauluhu syiba qauluhu utai dawe Kanjeng Nabi syiba ai hulito dicampur. Kok dawe Kanjeng Nabi, dawe Anas ya. Qauluhu utai dawe Anas rupane syiba ai hulito tegese den campur manane syiba. Dala juga nunjuk akan memakan makanan atau meminum minuman sisa orang lain itu tidak apa-apa, khususnya ketika Kanjeng Nabi dawuh su'rul mukmin barokah, sisa orang mukmin adalah barokah, membawa berkah. Sisa-sisa itu khususnya orang-orang yang mulia, para habaib, para kiai, para ulama. Gala wa an Sahl bin Sa'din lan saking Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah saduhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku utia ditekani sinten Rasulullah bisyarobin kelawan minuman. Iku utia ditekani sinten Rasulullah bisyarobin kelawan minuman. Fasyariba mongko minum sinten Kanjeng Nabi minhu saking syarob. Fasyariba mongko minum sinten Kanjeng Nabi minhu saking syarob. Lalu Kanjeng Nabi minum. Wan yaminihi lan iku saking kiwone Kanjeng Nabi. Lan iku kok kiwa tengen. Wan yaminihi lan iku saking tengene Kanjeng Nabi. Gulamun utawi bocah cilik, anak kecil. Siapa anak kecil Ibnu Abbas yang dimaksud tadi iki? Gulamun utawi anak kecil Ibnu Abbas nang dindi melo wae nang Kanjeng Nabi nderek mawon alamat pun dadi dados tiyang ingkang utama, dadi dados tiyang ingkang alim, mergane selalu mengikuti orang alim kemanapun diikuti. Siapa sing diikuti? Kanjeng Nabi, dimanapun Kanjeng Nabi berada diikuti terus. Wa an yasarihi lan iku sangking kiwone Kanjeng Nabi asyahun utawi piro-piro wong tua. Yang di sebelah kiri orang yang tua-tua. Bagaimana etikanya? Apakah nanti Kanjeng Nabi memberikan dulu kepada yang tua? Tidak. Memberikan kepada yang muda karena yang muda berada di sebelah kanan ngono, bukan krono tuwone niki. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi lil gulami marang bocah cilik. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi lil gulami marang bocah cilik ngucap ngene atadzanuli atadzanu ana to ngidini sapa sira. Atadzanu ana to ngidini sapa sira li marang ingsun. An uktia ing dalem aifi an uktia takdirane ngoten an uktia ing dalem yen to paring sapa ingsun ulai ing mengkono-mengkono wong tuwa ulai ing mengkono-mengkono wong tuwa dawuh Kanjeng Nabi nang Ibnu Abbas, wahai anak kecil, apakah engkau memberi izin kepada saya agar saya memberikan sisa minuman ini pada orang-orang tua ini yang ada di sebelah kiri saya? Bagaimana ucapan Ibnu Abbas? Cerdas Ibnu Abbas ya. Faqala mongko ngendika sapa al-gulamu sapa bocah cilik la ora wallahi demi Allah mboten Kanjeng Nabi demi Allah mboten la wallah demi orang mboten mboten kula mboten ngidini kula la usiru ora ora mengutamakan sapa ingsun binasibi kelawan bagian ingsun. Ora mengutamakan sapa ingsun binasibi kelawan bagian ingsun. Mingka saking panjenengan ahadan ing wong siji. Binasibi kelawan bagian ingsun mingka saking panjenengan ahadan ing wong siji. Mboten Kanjeng Nabi wallahi mboten kula mboten kate mengutamakan orang lain dengan bagian saya yang dari engkau. Bagian saya yang dari engkau ya milik saya, ini barokah dari engkau. Masa mau saya berikan pada orang lain? Mboten Kanjeng Nabi. Lah niki Kanjeng Nabi tidak diizini oleh Ibnu Abbas karena Ibnu Abbas faham ya, air minum sisa Kanjeng Nabi membawa berkah, dan yang paling dekat sambungnya dengan Kanjeng Nabi, jelasnya berkahnya lebih banyak, ya kan? Coro mubeng itu kan masih sisa kan ya. Tapi tetap Ibnu Abbas ndak mboten Kanjeng Nabi, kula dhisik kuduan. Oh, ngono moh aku. Gak kate ngalah. Ngono fatallahu Rasulullah fi yadihi. Fadallahu mongko meletakkan ing minuman. Fadallahu mongko meletakkan ing minuman sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala fiyadihi ing dalam tangane gulam muttafaqun alaih. Setelah itu minuman itu diberikan kepada Ibnu Abbas oleh Kanjeng Nabi. Ya. Nah, ini cerdas Ibnu Abbas ndak kate. Kok mengizinkan Rasulullah untuk memberikan itu kepada orang-orang yang tua? Ndak Kanjeng Nabi. Kalau ini bagian kula saking jenengan ndak akan saya berikan orang lain. Ngono. Kala muttafaqun alaih qauluhu utawi dawe sahal rupane tallahu ai wadu'ahu meletakkan sinten Kanjeng Nabi ing minuman wa hadzal gulam utawi ikilah gulam anak kecil wa ibnu abbasin iku Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ternyata anak kecil itu adalah Ibnu Abbas. Mulai kecil Ibnu Abbas itu sudah faham ngalah berkah, sudah faham tentang ilmu, sudah faham tentang seharusnya selalu bersama orang-orang yang alim supaya terus bisa mengambil pelajaran dari orang alim tersebut. Walaupun mencari ilmu itu bisa secara otodidak, tapi jelasnya barokahnya enggak sama ketika ilmu itu diambil dari para guru, khususnya secara musyafahah, khususnya secara ngaji, ya. Bisa sampean alim, otodidak bisa. Belajar sendiri enggak pernah keluar rumah, yang dibaca buku kitab terus alim jenengan. Ya, tapi barokahnya tidak sama dengan orang yang ngaji dengan kepada para guru. Nanti semangat ngajarnya juga enggak sama. Ya, karena semangat ngajar tidaknya orang itu biasanya terpengaruh dari napa? Gurunya, keikhlasannya juga gitu. Kadang dipengaruhi oleh napa? Gurunya. Ngoten. Ya, maka penting ngaji itu enggak ada guru. Muttafaqun alaih babu karohati syurbi utawi iki gupam nerangno makruhe minum min famil kirbati sangking mulute kirbah. Kala min famil kirbati sangking mulute kirbah. Kala kirbah itu bejana ya, kaya apa ya, kalian anu apa jenis kamu su sama anu nih ben kaya ono apa jenis wadah nih min famil kirbati sangking apa iku jenenge mulute kirbah ujunge kirbah. Gala wanah wihalan sepadane kirbah. Gala wanah wihalan sepadane kirbah wabayani annahu lan jelasno setuhune kemakruhan. Wabayani annahu lan jelasno setuhune kemakruhan iku karohatu tanzihin iku makruh tanzeh. Kala iku karohatu tanzihin makruh tanzeh. La tahrimin ora makruh tahrim. Kala lah lah lah apa? Lah haramun tu tahrimin. Kala bayani annahu karohatu tanzihin la haramin. Ngono berarti sampean. Hah? Ono tulisane haramun ngono. La haramun ngono. Wa bayani annahu lan jelasno setuhune karohatu surbi iku karohatu tahrim tanzihin iku makruh tanzih la haramun ora haram. Ngono dadi atofin nang karoha. La haramun ora haram. Gala Muhammad nang ngono Muhammad. Tidur. Nangi. Mau susunin entek apa kae? Tereng ya kayak nang ngene. Napa sing kowe? Kala tadi gak haram minum langsung dari ujung kirbah, dari ujung apa namanya bejananya dari ujung wadahnya. Kala mboten sampai dihukumi haram ya, cuma makruh, makruh tanzih. Jadi sing apik piye? Sing apik ya disuntik dulu ke dalam gelas, baru setelah itu diminum. Kala itu aturan yang ngoten, ya gak sampai haram walaupun. Ora ono gambar ini. Kan ono gambar. Ya wis lah. Kala min famil kirbati sangking opo pucuke kirbah bejana wadah niku. Kirbah ya wadah air atau wadah susu. Saman tahu wadah merah susu itu? Ah, kon gede itu. Nah, saya saman ngombene aja langsung ngokop klok-klok. Nah, itu hukumnya makruh. Lengser gede atau panci gitu ya. Tahu panci? Nah, itu langsung ngokop klok-klok-klok. Nah, itu hukumnya makro. Piye sing pas dimasukkan ke dalam gelas dulu. Nabi Sa'idin sang Abu Sa'id Al-Khudri. Gala lengokop langsung ya seakan liyane ya. Gala radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Abu Sa'id naha nyegah. Gala nyegah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita lihat tadi kita dimakruhkan minum dengan cara bernafas di dalam wadah gitu. Sekarang juga dimakruhkan minum secara langsung dari kirbah, dari wadah air atau wadah susu. Karena biasanya itu nanti menjadikan orang jijik, ya kan? Nah, terhadap sisa-sisa yang kita minum, ngono. Jijik kadang orang itu. Khususnya maksud podo koncone. Wah, ini. Dulu kalau orang-orang Jawa itu tahu ceret sampean ya? Nah, gak boleh nyucup. Ojo nyucup. Wah, ngono iku. Ayo toh. Itu ngikuti dawuh sinten? Kanjeng Nabi bener. Ojo dicocok. Ternyata itu nuruti dawuh Kanjeng Nabi. Wong tua-tua itu ya. Ngoten kita wong kadang kesusuan wae gak kepingin nang gelas kesuwen kan. Klok klok klok klok klok ngoten niku. Nyocok ngoten niku hukume di makruh. Langsung nang famil kirbah lho. Nek nang famil kirbah nang ujunge apa namanya wadah, berarti kan mulut kita nempel kepada wadah, itu yang tidak diperbolehkan. Kala kala nahannya ke anil anikhtina sil askiyati sangking nyondongno, sangking nyondongno, nyondongno piro-piro wadah. Nek sikok niku kecil, tapi nek kirbah itu kadang besar kadang kecil, tapi nek sikok niku minuman yang kecil. Kala sangking nyondongno piro-piro wadah, yakni maknane sebenarnya ikhtinas itu maknane nyondongno. Ngerti nyondongno ya? Membengkokkan, itu jenis ikhtinas. Tapi yang dimaksud makane nek wong lanang koyo wedok sing melambe-lambe niku jenenge muhon nas. Iya. Yeah. Mergane tukang melambe, lho, nyondong-nyondong. Lah wong genah-genah lanang tulen kok nyondang-nyondong mlakune. Melambe-lambe. Itu jenenge muhon muhon nas. Banci ceritane. Iya. Yeah. Banci apa biasanya? Banci ya? Nah itu. Waria. Wanita bukan pria. Oh. Yang ngono kuwi. Iku jenis muhonas. Maka maknanya ini nyondong. No. Yakni. Ngersakno sinten Kanjeng Nabi antuk saro. Ing yen to den pecah. Ing yen to den pecah. Dicondong no maknanya. Dicondong no. Dipecah dicondong no. Dicondong no opo afwahuha piro-piro muluti askiyah wa yusroba lanten minum opo minha sangking afwuha. Jadi kan ada wadah ya, ini ada minum, ada air minum. Kanjeng Nabi ngelarang untuk dicondongno lalu diminum dari pinggirnya. Gluk gluk gluk gluk. Lah, paham napa ten? Itu yang tidak diperbolehkan, tapi hukumnya makruh tanzif, bukan sampai haram. Muttafaqun alaih. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Ngendika sinten Abu Hurairah? Ngendika ngeten, ha nyegah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyushroba sangking yento diminum. Ayyushroba sangking yento den minum apa min fisikoi apa sangking mulute. Lah finiki asmaul khomsa. Asale famun le. Ya ora kak famuka tok, pokok fi dimudhofno iku jenenge asmaul khomsa. Min fisikoi sangking mulute wadah minum. Siko iku wadah minum kecil. Awil kirbati uto ya wadah minum, tapi kirbah bisa kecil bisa besar. Gala nek irbah gede. Mutafakun alai. Selemu ini irbah ya. Yesus. Luar biasa itu. Gala mutafakun alai. Mutafakun alai. Bon, paham ya? Jadi Kanjeng Nabi ngelarang kita minum langsung dari mulutnya wadah. Mutafakun alai. Gala wa an ummi sabitin lan saking ummi sabit rubane kabsyah ta kabsyah. Kala binti Sabitin, ukhti Hasan ibn Sabitin, kang dadi dulure Hasan bin Sabit. Sahabat niki Hasan sahabat, Kabsyah juga sahabiah. Hasan niki ahli syair luar biasa niki, selalu membuat syair untuk membela-bela Kanjeng Nabi. Kala dia tukang syair Kanjeng Nabi. Jadi untuk membela Kanjeng Nabi punya tukang syair. Karena dulu tukang syair itu mempunyai peran yang begitu sangat besar di dalam menjatuhkan nama seseorang atau mengangkat reputasi seseorang. Itu dulu sama dengan media massa sekarang ini. Itu tukang syair. Sama dengan media informasi yang ada sekarang ini. Maka Kanjeng Nabi untuk mengimbangi tukang syair-syair jahiliyah, Quraisy yang suka menjelek-jelekkan Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi menugaskan Hasan bin Sabit guna untuk membela Kanjeng Nabi dan menjawab caci makian orang-orang apa jenis musyrik yang mencaci Kanjeng Nabi lewat syair. Maka dari itu sekarang sebenarnya umat Islam harus punya media informasi, harus punya koran, harus punya televisi, harus punya situs, harus punya itu sebenarnya. Ya. Nek ngeten nggih, dielek-elek notok orang Islam itu. Enggak ada informasi yang valid mengenai gerakan-gerakan Islam. Sing menginformasikan media-media kafir, bisa katakan demikian lah itu ya. Kasar-kasaran sithik rapopo memang iya agak-agak. Yang menginformasikan kegiatan gerakan-gerakan Islam adalah media kafir, jelas ini nanti tidak akan proporsional. Jelas itu, maka kita harus punya media informasi, harus punya itu. Maka silahkan wis sampai yo mondok umpomo yo belajar tentang masalah-masalah komputer, masalah-masalah apa jenis penyiaran ilahirilah kudu ono sing koyo ngoten iki. Gala demi koyo ngeten iki ya mbentengi Islam lewat jalan masing-masing. Gala nek lewat sepak bola apa iso? Ya. Mendakwahkan Islam lewat sepak bola. Nek kate film penalti rokok-rokok dhisik salat. Kartu merah sampean. Ya kok kesuwen mengolor-olor waktu jare. Ya umpama. Galat ngendika sapa iku? Sapa Kabsyah? Ya sesuai dengan bidangnya masing-masing dakwah ya. Tapi ya kudu ana sing ngurusi pondok ngeten iki, mergane sing paling pokok Islam iku ana nang pondok. Nek gak wis empuh wis. Ngeten. Nah, yang berperan di dalam segala bidang kehidupan itu harus sebenarnya bekerja sama menjalin hubungan dengan orang-orang pesantren. Ono. Karena orang pesantren yang tahu benar-benar terhadap Islam yang sejatinya, ngoten. Paham ya? Mergane ya sing dipelajari nang kampus-kampus itu mungkin nanti banyak kemasukan-kemasukan, paham-paham ataupun nanti pemikiran-pemikiran orientalis. Lah itu kan berbahaya. Lah maka orang-orang yang berada di luar sana yang dakwah lewat media, lewat apapun itu harus mempunyai hubungan jalinan ya dengan para ulama, dengan para kiai yang ada di pesantren, minimal tanya musyawarah tentang program atau apalah. Ngoten iku lah. Biar tahu bisa membentengi mana yang layak yang untuk diekspos dan mana yang enggak layak. Kala mutafakun alaih. Media informasi atau medsos dan juga yang benar-benar muslim, yang benar-benar apa tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, itu harus ada. Yeah. Yang benar-benar ahlu sunnah wal jamaah, tawasut, tasamuh, tawazun. Gala, harus ada itu. Gala wa an umi sabitin da kolat ngendi koso boy ku jenenge kapsah. Maknanya saya ngomong begini ya mungkin ada orang-orang yang dari pihak-pihak sana yang memahami tentang masalah apa nak media informasi yang juga punya keinginan untuk menyebarkan Islam monggo lah lho ngono maksud saya nek jenengan wis kadung cetakane santri ya wis ora usah katik metu toko cetakane fitroe jadi santri ya fitratallahil lati fatarun nasa alaiha ai ilzamu fitratallah we netep ono fitroe Allah fitromu santri ora usah katik aneh-aneh terus santri kok katik Galat ngendi koso bae iku jenenge kapsada kholam lebu alaya. Cuma santri bisa kemana-mana ya, tapi tidak kemana-mana. Galat bisa di mana-mana ya, tapi tidak kemana-mana. Takhola alaya mlebu alaya ing atas ingsun. Bisa enggak santri dadi bintang film? Yo iso. Enggak apa-apa. Ya pokok pas adegannya tidak ada yang lihat perempuan. Lah iya, lihat perempuan ya. Oleh lihat perempuan nek bojone dhewe, lho ngono kan enak nih. Foto anak-anak dhewe diajak bisa nih, ngono enggak masalah. Nah kala mlebu ala ya ing atas ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyariba mongko minum sinten Kanjeng Nabi min fi irbatin saking muluti grebo. Grebo ini wadah minum. Biasanya terbuat dari kulit. Mu'alakotin kang digantung. Mu'alakotin kang digantung. Minume ko iman hali wong kang ngadek. Lah ini Kanjeng Nabi. Nggih. Menemui Kabsah binti Thabit. Lalu minum air dari mulutnya wadah air yang digantung yang biasanya memang terbuat dari kulit. Ah, loh, Kanjeng Nabi kok minum langsung dari mulutnya wadah? Oh, berarti larangan nih Kanjeng Nabi hukumnya makruh tanzih, bukan sampai haram wong Kanjeng Nabi ngelampahi lho ngoten niku. Fakum tu mongko ngadeg sapa ingsun ila fiha marang iku jenenge mulute kirbah. Ila fiha marang ujunge, mulute ujunge, ora ana mulute ya delok ya ora ana mulute. Ila fiha marang mulute kirbah fakotok tuha mongko nuli motong sapa ingsun ing fiha. Fakotok tuha mongko motong sapa ingsun ing fiha. Loh, setelah Kanjeng Nabi minum dari wadah itu, lalu wadah saya ambil, ujungnya wadah itu saya potong karena terbuat dari apa? Kulit. Wis, nunggu le. Duduk. Saya akan sampai lali ya. Gala fakotok tuhu mongko motong sapa ingsun. Dipotong sama Kapsah. Dipotong. Kenapa kok dipotong sama Kapsah? Supaya disimpan. Ini bekas minumnya Kanjeng Nabi. Berharga ini. Bernilai. Nek cepat minumnya sama nanti digosoki malah. Iki mari tinggu pasar iki. Oh. Gosok mari. Sopo arep dicai pasar umpamane ngoten iki. Gala. Niki diambil sama Kapsah, dipotong, disimpan untuk diambil barokah dan dijaga supaya tidak apa namanya istilahnya tidak terawat. Nah, ngoten, nek gak terawat kan saken ini barokah pernah nempel di mulute sinten Kanjeng Nabi. Lho ngono lho. Niki ngalah barokah nih. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa At-Tirmidzi. Waqala lan ngendika sinten Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Utawi iki iku haditsun hadis hasanun kang hasan. Sohihun kang soheh, berarti bolehlah kita minum langsung dari mulutnya wadah, tapi hukumnya makruh tanzeh. Dan juga bolehlah kita ngalap barokah dari sisa-sisa minum orang yang alim, ataupun kita mengambil berkah, ya, menyimpan benda-benda yang pernah menempel atau digunakan oleh orang alim, khususnya para wali, aulia, ulama, khususnya para ambiya, lho ngoten iki. Nek keliru umpamane jelase Kanjeng Nabi niku matur dawuh kepada sinten kapsa ojo dipotong haram katimbok kaya apa kok potong barang wala berkah haram ora cara memang haram pasti Kanjeng Nabi ngomong kalau itu haram kala wa inna ma qata atha lan angin pestine motong sinten Kanjeng sinten kapsah ing kirbah. Galang yang pastini motong sopo kapsa inggirbah litah fadho supaya njoko sopo kapsa litah fadho supaya njoko sopo kapsa mau diafami Rasulillah ing tempati muluti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam watata baroka lan ngalap baroka sopo kapsa wa tatabarraka lan ngala barokah sapa kapsa bihi kelawan maudi'a fami Rasulillah wa tasunahu lan joko sapa kapsa ing maudi'a fami Rasulillah lan joko sapa kapsa ing maudi'a fami Rasulillah anil ibtidali sangking dihina Anil ibtidali saking dihino, dihina berarti tidak dihormati. Dihalangi sor-sor ida. Wahadal hadithu utawi kila hadis. Hadis yang menerangkan Kanjeng Nabi langsung minum dari ujung kirbah. Iku mahmulun iku ditangguhno, diarahkan. Ala bayanil jawazi ingatasin jelasno wenang. Oh, berarti boleh meminum langsung dari ujung kirbah gak haram wal hadithani utawi hadis loro asabikoni kang disik karone wal hadithani utawi hadis loro asabikoni kang disik karone iku libayanil afdoli krono jelasno kang luih utomo iku libayanil afdoli krono jelasno kang luih utomo wal ana wawune mboten wal akmali lan kang luih sempurna wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ya Rabbana adarafna bi annana kadarafna wa annana asyarafna.